الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة شرح يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين قال قتادة تقرب إليه بطاعته والعمل بما يرضي وقرأ ابن زيد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب قال العماد بن كثير وهذا لا خلاف بين المفسرين فيه وذكروا عن عدة من أئمة التفسير قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية ذكر المقامات الثلاثة. Kita masuk pada penjelasan Ibn Al-Qayyim tentang seputar ayat ulaika, mereka alladzina yad'un, yang diseru oleh orang-orang musyrik, yabtaquna ila rabbihim, mereka juga mencari sebuah jalan untuk menuju Rabb-nya dengan wasilah, perantara-perantara. Jadi orang-orang soleh yang dijadikan sebagai para sebagai sesembahan orang-orang musyrik, orang-orang soleh yang dijadikan sebagai sesembahan oleh orang musyrik, ya, mereka juga mencari sebuah perantara untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara orang soleh tadi yang lebih dekat ibadahnya, lebih rajin ibadahnya, lebih soleh di antara mereka? Mereka juga mencari sebuah wasilah. Artinya ilah-ilah yang diseru, disembah oleh orang-orang musyrik, mereka juga makhluk sebenarnya. Dan mereka pun juga ketika mereka meminta kepada Allah melalui orang yang paling soleh di antara mereka. Dijelaskan di sini oleh Syekh Ibn Baz, yakni anna jami'as salihin, yaitu ayat ini maksudnya seluruh orang soleh, alladzina yada'uhumul murikun, yang dipintai oleh orang-orang musyrik, yastaghitsu nabihim, yang mereka meminta istighatsah kepada mereka, imma tawassulan ilallahi liyaqdi hawaijahum, bisa jadi mereka itu mencari sebuah perantara, orang yang tersoleh di kalangan mereka supaya Allah memutuskan kebutuhan mereka, wa imma istiqlalan bi an yatlubu minhum qada al hajah, ataupun istiqlalan. Jadi orang soleh tadi bisa jadi sebagai dijadikan sebagai wasilah antara dia dengan Allah, juga yang kedua yang lebih parah, dipintai langsung kepada orang soleh tadi. Jadi orang soleh yang mereka seru itu ada dua keadaan. Yang pertama dijadikan sebagai wasilah antara mereka dengan Allah, yang kedua dipinta langsung. Mu'taqidina bi anna Allah wa'adahum at-taqwin wa tasarruf. Mereka meyakini bahwasanya Allah telah memberikan kepada mereka sebuah hak untuk bisa ikut andil dalam mengatur alam dan memutuskan segala urusan. Ini keadaan orang musyrik yang menjadikan orang soleh sebagai apa? Tawassul. Ini yang terjadi di kalangan umat Islam yang masih bodoh-bodoh, pergi ke makam-makam wali, mereka minta-minta, dan bahkan diberikan sebuah iming-iming kalau bisa ziarah ke Wali Songo itu pahalanya setara dengan haji. Jadi barang siapa yang belum bisa haji cukup ziarah ke Wali Songo. Orang-orang yang tidak paham dengan Islam juga tertarik sekali, mereka sudah tua, nggak usah haji lah, nanti ziarah aja ikut rombongan Pak Ustadz, Pak Kiai. Ya, dan ini udah banyak yang ketipu ya. Yang seperti ini coba tugasnya siapa? Hah? Tugasnya siapa yang seperti ini? Nah, itu mah tugasnya ustaz. Itu tugasnya syekh. Itu mah tugasnya santri-santri. Gitu. Nah. Ada kisah walaupun dari Hizbiyah. Sanad ya, tapi ibu saja. Bukan berarti kita membangkitkan mereka, enggak. Ada seorang yang melakukan safari dakwah dari Haula, enggak ana sebutkan. Dia menuju ke pedalaman Sumatera atau Irian. Dia masuk di situ, di tengah hutan, dia bawa mobil bersama rombongan. Di tengah perjalanan stop oleh seorang pastor, apa biarawati atau apa itu, yang suka yang ahli kit, yang Nasrani, yang suka pakai jilbab itu. Udah tua dia. Minta tumpangan rupanya. Tayib, ketika ditanya dia sedang berdakwah di desa ini, kadang berdakwah di desa itu, perhatikan. Kemudian si dai ini akalnya berpikir, masya Allah, ternyata ada ibrahnya, banyak para mubalik, para kiai, para ustadz terlena dengan dakwah di kota. Mereka jarang sekali terjun di kampung-kampung. Bagaimana keadaan umat Islam akan bisa maju kalau seandainya dai-nya sudah terlalaikan dengan kehidupan perkotaan, sementara di kampung-kampung dai-dai mereka bergerilya. Mereka rela dari desa ke sana sampai desa ke sini, ya, tanpa sesuatu apapun, dan bahkan rela membonceng sebuah mobil bersama dengan barang di bak belakang. Ya, bagaimana perjuangan mereka? Padahal mereka berdakwah apa kebatilan, pastor-pastor itu. Ya, demi kebatilan mereka rela untuk berjuang seperti itu. Padahal mereka nggak dikasih apa-apa. Tapi kalau kita subhanallah sudah terlena dengan kehidupan kita ini, kita lupa dengan yang di sana, kita lupa dengan yang di pelosok-pelosok. Sibuk kita dengan diri-diri kita, sibuk kita dengan urusan kita. Nah, ternyata mereka juga gerilya di hutan sana, rela dengan kehidupan seperti itu. Kita tidak tahu bisa benda seperti mereka. Padahal yang kita perjuangkan ini hak, yang mereka perjuangkan kebatilan. Tapi mereka ya, sanggup seperti itu. Usia sudah tua, 50 tahun. Nah, beliau menjelaskan tiga tempat dalam ayat ini, 5 menit lagi, yaitu yang pertama al-hub, cinta, wa huwa ibtigha'ul qurbi ilaih, yaitu mencari kedekatan kepadanya, wa tawassul ilaih, dan mencari wasilah kepadanya, yaitu kepada Allah, bil a'mal salihah, dengan amalan soleh, waraja wal khauf, dengan rasa harap dan takut. Wa hadha huwa tauhid. Wa huwa haqiqatul Islam. Inilah tauhid dan inilah hakikat dari agama Islam. Cinta, harap dan takut. Cinta itu akan membuahkan amalan saleh. Raja ini akan membuahkan istiqamah. Raja ini akan membuatkan apa? Kesemangatan, dan khauf akan membuahkan istiqamah. Cinta ini peringan. Ringan ibadah. Jadi kalau kita sudah cinta dengan sesuatu ringan, ya, dia cinta kalau kita lagi hobi ya sesuatu, walaupun berat, ringan apa enggak, ringan. Kalau enggak hobi berat. Ya, futsal aja itu berat bagi yang enggak hobi. Tendang sana tendang sini, ngapain tendang bola buat apa? Enggak ada gunanya. Mending duduk tidur santai, berat. Tapi bagi yang hobi 2 jam loh sampai kakinya lempoh loh, enak saja. Enggak ngeluh dia. Kenapa? Cinta. Nah, untuk menumbuhkan cinta ibadah itu yang harus kita pupuk terus menerus. Raja ini cemas, duh khawatir ibadahku nggak diterima. Saya sudah capek-capek kayak gini, jangan-jangan Allah nggak terima. Raja sehingga terus ada harapan harus beramal, mudah-mudahan besok seperti ini, seperti itu. Takut raja mudah-mudahan diterima, maksudnya raja salah tadi. Raja itu mudah-mudahan diterima, ya Allah mudah-mudahan kau terima amalku yang sedikit ini, yang banyak riya, yang banyak sum'ah, banyak ya, lalai, banyak lupa, dan khauf khawatir nggak diterima, cemas, harap-harap cemas. Kayak kita kalau mau nyodorkan lamaran ke pabrik, kita nunggu pengumuman, aduh harap-harap cemas, terima nggak, panggil nggak, ya kayak gitulah cemasnya. Kalau udah dipanggil, alhamdulillah, besok ke Sempu bakar ikan misalnya, yang gitu biasanya, rame-rame. Itulah hendaknya seperti itu pula dalam kita beramal. Jadi jangan merasa yakin amal diterima, tapi jangan juga apa kecut khawatir tidak diterima. Intinya baina hada wa hada, dan dengan itulah sayap kita akan terbang. Kita panggil sampai situ dulu karena sudah malam. Wallahu ta'ala alam. Menurut kalender hari ini sudah tanggal 9, besok tanggal 10. Jadi yang hari ini belum sempat puasa, bisa puasa besok dengan tanggal 11. Barakallahu fiik. memang untuk penanggalan Muharram itu dari pemerintah nggak ada ya khusus. Yang ada ya khusus itu adalah puasa dan Idul Fitri. Nah, ala kulli hal insyaallah. Puasa. Ya lebih afdolnya. Sebagian mengatakan kalau cuma asar saja boleh, tapi untuk dalam rangka menyelisih Yahudi, di antaranya ucapan sebebas ya 9:10 atau 10:11 seperti itu. Puasa apa Muharram, Tasu'a dan Asyura. Tasu'a tadi tanggal 9, Asyura tanggal 10. Fadlul barakallahu fiik.